kejebak ikan liar di sana. Tetes darah yang segar membilas tiang kisah kasih yang rapuh di sini. Mata-mata yang besar diderasi terbeli. Damai kami.